Apakah diperbolehkan menjamak sholat fardu pada saat bepergian keluar kota dalam jangka waktu beberapa hari? Yang dimaksud di sini adalah menjamak sholat setelah sampai di tempat. Jika telah sampai di tempat di sana, maka dilihat apakah memang ada kebutuhan untuk menjamak ataukah tidak. Kita sampaikan berulang kali bahwa jamak itu berkaitan dengan kebutuhan. Maka jika orang itu mampu untuk sholat di waktunya masing-masing, maka jangan jamak. Dan kalau orang yang kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing, boleh jadi karena operasi, karena dia dokter atau yang lainnya, boleh jamak meskipun tidak berpergian.